This is my Zero FM YouTube channel Anapati. Andaikan kau dapat memahami, rasa ini mungkin takkan pergi, karena kau yang selalu menerangi dalam gelap suci hati ini. Dan andaikan kau dapat mengerti akan perasaan hati ini, mungkin kau tak akan lakukan semua ini hingga tak jadi pergi. Tempat sudah apa yang aku rasa, tidak ada lagi dusta di antara kita. Terpendam, terdiam dalam lubuk hati yang terdalam. Doa dan harapan yang selalu aku panjatkan, tak lebih hanya untuk dirimu seorang. Terkenang dan abaikan bahkan yang telah. Kau dapat memahami, rasa ini mungkin takkan pergi, karena kau yang selalu menerangi dalam gelap suci hati ini. Dan andaikan kau dapat mengerti akan perasaan hati ini, mungkin kau tak akan lakukan semua ini hingga tak jadi begini. Saat kita bersama lalui canda tawa, mengukir sebuah kisah dan selalu bahagia. Namun kenapa kini kau pergi tinggalkanku tanpa sebab dan tak tahu apa salahku. Kini hanya ada pilu yang tersisa di hidupku saat kulihat kau pergi dengan pacar barumu. Terasa sakit batin ini tak bisa ku pendam, dan kini ku hanya bisa terdiam. Andaikan kau dapat memahami, rasa ini mungkin takkan pergi, karena kau yang selalu menerangi dalam gelap suci hati ini. Dan andaikan kau dapat mengerti akan perasaan hati ini, mungkin kau tak akan lakukan semua ini hingga tak jadi begini. Semua yang ku sayang sama, meski kita hilang pun kan coba lupakan. Semua yang kita alami kan ku bolehkan. Kau dapat memahami, rasa ini mungkin takkan pergi, karena kau yang selalu menerangi dalam gelap suci hati ini. Dan andaikan kau dapat mengerti akan perasaan hati ini, mungkin kau tak akan lakukan semua.